Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 27 Jumadal Ula 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Februari 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis nomor 29, dan kali ini pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis ini, yaitu hadis yang berbunyi wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Mas'ud. Siapa? Abu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada orang lain kebaikan, barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Kita telah sampaikan bahwa hadis ini memiliki background kisah, yaitu tentang seorang yang mencari tunggangan untuk berangkat jihad. Jadi hadis ini ada cerita di baliknya. Namun bukan berarti yang dapat pahala itu hanya yang melakukan seperti mirip apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, yaitu memberikan arahan tentang siapa yang bisa diboncengi tunggangannya untuk berangkat jihad saja. Tidak. Karena redaksi hadis ini bersifat umum. Barang siapa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ini adalah kalimat yang umum. Dan kita telah jelaskan bahwa keumuman hadis ini bisa dikupas dari berapa sisi? Tiga sisi. Yang pertama, bagaimana? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, apa? Kita baru membahas poin pertama dan kedua, yaitu siapa yang diajari kebaikan, bagaimana cara mengajarkannya. Itu dua poin yang kita bahas. Malam hari ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu apa. Maksudnya adalah apa bentuk kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain. Man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan kebaikan, kebaikan itu bentuknya apa? Karena hadisnya bersifat umum, kebaikan, maka yang masuk dalam hadis ini adalah segala jenis kebaikan, apapun itu, yang penting baik, yang penting baik. Dan kalau kita mau klasifikasikan kebaikan itu secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Ada kebaikan dalam urusan agama, ada kebaikan dalam urusan dunia. Dibagi berapa? Dua. Yang pertama, kebaikan dalam urusan agama. Yang kedua, kebaikan dalam urusan dunia. Ya. Kebaikan dalam urusan agama, ya ilmu agama. Ya. Kalau kebaikan dalam urusan dunia, ya ilmu dunia. Kita akan bahas satu persatu. Cuman mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang poin yang pertama, yaitu kebaikan dalam urusan agama. Yang dimaksud kebaikan dalam urusan agama di sini adalah ilmu syar'i. Ketika kita mengajarkan, ketika kita menunjukkan ilmu syar'i kepada seseorang, maka selama orang tersebut mengamalkan apa yang kita ajarkan, dia dapat pahala dan kita pun juga dapat pahala. Misal, kita baru belajar tentang cara membaca solawat yang benar misalnya. Kemudian kita ajarkan itu kepada anak kita, atau kepada tetangga kita, atau kepada saudara kita. Selama dia membaca solawat tersebut, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Walaupun suatu saat kita tidak membacanya. Salawat itu kan dianjurkan untuk dibaca kapan saja. Namun spesial di hari Jumat, Rasulullah SAW ajarkan supaya diperbanyak. Ketika kita tahu hadis, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, sesungguhnya salah satu hari yang teristimewa adalah hari Jumat. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fa'akthiru fihi minas salati wassalami alayya, maka di hari Jumat itu perbanyaklah membaca solawat. Kita ini baru dengar di pengajian anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat, ilmu agama. Kemudian kita ajarkan ini kepada orang lain, dan orang tersebut kemudian dia mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada dia. Setiap hari Jumat, malam Jumat, siang Jumat, dia perbanyak membaca solawat, maka sebanyak itu pula kita mendapatkan pahalanya. Walaupun mungkin suatu saat kita lupa, kita yang ngajarin malah lupa, enggak baca. Maka walaupun kita tidak baca, dia baca, kita akan mendapatkan pahalanya. Tanpa harus ngurangi pahala dia. Ora parawan ora. Jadi jenengan sing diwulang kuwi rasa, aduh, koyo nyuga di separo pahalane ora. Pepek. Jenengan dapat pahala full. Ya. Kita yang ngajarin juga dapat pahala full. Ya. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan tanpa harus ngurangi pahala orang yang mengamalkan apa yang kita ajarkan kepada dia. Sehingga ilmu agama itu menjadi prioritas utama kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kita ini hidup di negara yang katanya jumlah kaum musliminnya paling banyak. Tapi kenyataannya banyak orang gak doyan dengan ilmu agama. Buktinya tidak sedikit pengajian-pengajian yang mati gak mau hidup segan. Ya. lama-lama merotoli dari ustadz karo takmir. Jangan lihat pengajian sekarang, ya di sini. Jangan coba lihat pengajian-pengajian di kampung-kampung. Banyak pengajian-pengajian yang sepi. Tapi giliran ada konser dangdut, wow, rame nih pun. Padahal bayar pengajian gratis, orang pada mangkal. Ya. Ini realita. Padahal katanya negara kita itu muslimnya paling banyak. Fakta yang lain, banyak orang tua bangga ketika anaknya jadi sarjana. Sarjana apa? Ilmu umum. Ya, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana sosial, sarjana politik, sarjana, pokoknya yang umum-umum lah. Bangga. Begitu wisuda, di-share kemana-mana. Anakku baru dapat sarjana peternakan, sarjana pertanian, SE, S-Pol, S, apa lagi. Walaupun setelah itu banyak yang nganggur juga. Bangga. Tapi ketika anaknya, bu, saya pengen mondok. Mondok? Ngemben bojomu dimpani apa? Seakan-akan madesu. Masa depan suram. Apa pernah diadakan survei? Kalau tamatan pesantren itu rata-rata pengangguran, kalau tamatan umum rata-rata bekerja. Apa pernah diadakan survei? Ustaz, itu buktinya saya punya tetangga tamatan pondok nganggur. Ya, tapi saya juga punya tetangga S1 nganggur. Kerjanya di rumah, mangan turu, nonton TV. Kadang-kadang dolanan darah. Sarjana ekonomi dolanan darah. Ngisin-ngisinakan. Ya. Ini realita. Ya. Tidak sedikit orang tua yang rela mengeluarkan duit banyak untuk bayar anaknya les pelajaran tambahan eksak. Entah itu matematika, entah itu bahasa Inggris. Mau dia mengeluarkan duit banyak. 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Tidak masalah. Yang penting anak saya pintar matematikanya, pintar bahasa Inggrisnya. Tapi coba lihat. Mau enggak dia mengeluarkan duit segitu untuk membayar iuran belajar TPQ? Mau enggak? Gratis biar orang mangkat. Ini kenyataan. Ya. Jadi penggembosan semangat untuk belajar ilmu agama di negeri kita ini ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya masif dan terstruktur. Saya ulangi. Penggembosan belajar agama di negeri kita ini ada yang sifatnya pribadi kayak tadi itu, ada yang sifatnya masif dan terstruktur. Contohnya Ustaz yang masif dan struktur, mudah sekali. Lihat pelajaran agama di sekolah umum, dikasih berapa? Berapa jam? 2 jam. Dalam 1 pekan. 1 pekan, 1 hari berapa jam? Pak Guru, berapa jam? 1 hari berapa jam pelajaran maksudnya? Berapa? 8 jam pelajaran. Berarti 1 pekan 8 kali 6, pinten? 48. 2 dari berapa? 48. Berarti berapa persen itu? Ya hitung dewek. Ini apa tidak penggembosan terstruktur? Kayak gitu pengen anaknya soleh, soleha. Ya. Bermental baja, rajin beribadah. Pernah ada seorang kepala sekolah cerita sama saya. Pernah dia melakukan survei kecil-kecilan untuk siswa di sekolahan yang beliau kepalai. Ternyata dari sekian banyak siswa, ditanya sama beliau, siapa di antara kalian yang tadi pagi sholat subuh? Kata beliau, dari sekian ratus siswanya yang sholat subuh paling cuma 2%, 3%, pol 5%. Berarti 95% dari siswa-siswi dia tidak sholat subuh. Ini realita. Ya. Kalau kita tanya, mereka rata-rata agamanya apa? Islam. Wong sekolah umum kan mayoritas muslim juga. Ini kenyataannya. Ya. Pelajaran agama dianaktirikan di sekolah-sekolah umum yang ada di negeri ini. Nanti giliran anaknya nakal, sukanya tawuran. Ya. Kemudian kenakalan-kenakalan yang menjurus kepada tindak kriminal. Setiap hari anak ini kerjanya meras terus. Siapa? Orang tuanya pak nyuwun artone. Setiap hari kerjaannya minta, minta, minta. Kalau disuruh mainan HP terus. Kalau sudah kayak gitu, siapa yang disalahkan? Nah, itu sudah kenyataannya seperti itu, mau diapakan Ustaz? Jangan menyerah. Kalau kita tahu kondisi negeri kita seperti ini, maka sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Dan ini harus kita perbaiki bersama-sama. Minimal 3 unsur yang harus berjuang di sini. Yang pertama, pemerintah yang punya kebijakan. Yang kedua, orang tua. Dan yang ketiga, guru. Berapa unsur? 3. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, guru. Yang pertama, pemerintah. Jenengan yang sedang memegang kekuasaan, coba berpikir meninggalkan amal jariah. Kalau seandainya panjenengan punya kekuasaan, mbok yao pelajaran agama itu ditambah. Dengar-dengar katanya dulu pernah ada isu mau ditambah jadi 4. Ya mending lah. Mending. Daripada orang. Jadi jangan sampai kita sebelum dipilih janjinya masya Allah manis banget. Begitu duduk di atas kursi empuk, lupa sudah janji-janji. Jangan sampai seperti itu. Ini kesempatan satu periode berusaha untuk meninggalkan amal jariah, ditambah pelajaran agama. Ini bagi yang sudah terlanjur untuk memasukkan anaknya kemana? Ke sekolah umum. Unsur yang pertama pemerintah. Yang kedua, siapa tadi? Orang tua. Kalau jenengan sudah terlanjur memasukkan anak ke sekolah umum, maka kita semua punya tanggung jawab untuk menambah pelajaran agama buat anak-anak kita. Di mana usah, terserah. Anda sendiri sebagai orang tua yang ngajari anak, kalau memang punya kemampuan untuk itu, seandainya memang tidak punya kemampuan, panggil guru ke rumah. Belajar agama di rumah. Kalau seandainya gak ada biaya, masukkan anak kita ke Taman Pendidikan Al-Quran. Itu belajar Al-Quran. Pengen belajar ilmu agama, ajak anak-anak ngaji. Bawa mereka ke pengajian. Sehingga sedikit banyak selain dia dapat komunitas yang baik, dia juga akan mendapatkan ilmu walaupun sedikit-sedikit masuk ke dalam diri anak kita. Ini bagi yang sudah terlanjur memasukkan anaknya ke sekolah umum. Kalau belum terlanjur, tahun depan ini tamat SD, atau tahun depan umur 6 tahun akan masukkan ke SD, atau tahun depan tamat SMP. Pilih sekolah-sekolah yang memprioritaskan pelajaran agama di situ. Memberikan porsi yang cukup. Apa itu? Ya pondok. Ustaz, pondok Ustaz. Priwe Ustaz ya? Ya wis, madrasah. Madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah. Madrasah Ustaz. Yus, priwe ya madrasah. Ya wis, sekolah Islam. Ya. SDIT, SMPIT, SMAIT. Ya, nanti sore premaning ora gelem juga, ya sudah kembali ke tadi. Ya. Kalau memang dimasukkan sekolah umum, maka kita sebagai orang tua harus tanggung jawab untuk mencari tambahan pelajaran agama buat anak-anak kita. Dan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ingat ayat yang kita baca kemarin. At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa bentuknya menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Kata Ali ibn Abi Thalib, al-'allimuhum wa adibuhum. Kata beliau radhiyallahu anhu, arti dari menjaga keluarga dari api neraka adalah alimuhum, ajari mereka, adibuhum, didik mereka, ajari mereka ilmu agama. Ini tugasnya orang tua. Sudah, yang pertama siapa tadi? Pemerintah. Yang kedua orang tua. Yang ketiga siapa? Guru. Semua guru punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan mental, akhlak, dan kepatuhan murid-muridnya dalam beragama. Bukan cuma guru agama. Jangan sampai kita katakan, gue itu tugas siapa? Guru agama. Guru agama, rong jam seminggu, ditaruh jam ke-8 lagi. Aduh, bocah-bocah ispada. Nas. Ana sing pada teklak-tekluk, ana sing pada ngalamun, ana sing pada kipasan. Ya. Sudah pelajarannya cuma 2 kali dalam sepekan, ditaruh pula di jam terakhir. Ya wajar Ustaz, jam pertama matematika Ustaz. Masa jam matematika ditaruh jam ke-8 Ustaz. Oke. Kalau memang seperti itu, maka kita seluruh guru tanpa terkecuali harus menyelipkan pelajaran agama di dalam bidang studi yang diajarkan. Mereka berusaha untuk menjauhkan murid-murid kita, anak-anak kita dari pelajaran agama, maka kita harus lawan upaya tersebut. Jangan mau kalah. Ya. Selipkan. Gimana Ustaz menyelipkan Ustaz? Ya minimal jenengan mau mulai pelajaran matematika, kasih kultum dulu. Masya Allah, kultum Ustaz. Materi ini kangen di lagi ya materi, mau pengajian mau materi. Ya. Kan enggak disuruh nyampaikan pengajian dari maghrib sampai isya kan enggak. Kultum, kuliah terserah antum. Bisa 2 menit, bisa 1 menit. Anak-anak, siapa yang pengen surga? Siapa yang pengen surga? Saya. Sholat ya, ajak lalain. Wis ya, kultume. Simple. Ustaz, masa cuma seperti itu Ustaz? Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Ini kan hadisnya sudah kita bahas. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kalimat yang cuma bisa dihitung dengan detik tadi membuat salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah semua. Membuat murid-murid itu ada yang tergugah. Sangat mungkin. Ketika itu kita sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Atau kalau enggak di awal, di akhir. Ya. Diajari anak-anak doa. Ayo siapa yang tadi habis dari kamar mandi? Coba tadi pas mau masuk kamar mandi baca doa apa? Masa ngajari kayak gini harus guru agama? Masa guru fisika gak bisa ngajarin seperti itu? Apa guru fisika ini melebuk kamar mandi orang doa? Masa kayak gitu harus nunggu guru agama? Ya. Ayo tadi kamar mandi baca doa enggak? Boten Pak Guru. Ayo apa doanya? Siapa yang bisa? Bagus, kasih hadiah. Ya, apa hadiahnya? Ya, jazakallahu khairan. Kasih apresiasi kepada anak-anak. Ya. Kalau diselipkan Ustaz, bisa diselipkan. Guru biologi, ya. Kita ini belajar ilmu-ilmu umum. Banyak di antara kita itu ansikh belajar ilmu umum saja. Padahal ketika kita belajar tentang biologi, itu kan kita sedang mengupas makhluk-makhluk Allah. Ketika kita belajar geografi, ketika kita belajar geologi, itu kan kita sedang mengupas tentang apa ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Apa ini tidak bisa kita masukkan di situ? Bagaimana anak bisa mengenal siapa yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ahli biologi, ahli geologi, ahli astronomi, ahli ilmu-ilmu ini, seharusnya mereka lah manusia-manusia yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka pelajari. Masalahnya apa? Masalahnya ilmu-ilmu tersebut seperti yang saya katakan tadi dipelajari di negeri kita ansikh hanya untuk belajar tentang biografi, geologi dan seterusnya. Bukan dikaitkan dengan siapa yang menciptakan alam semesta ini, bagaimana keajaiban ciptaan-ciptaan ini, bagaimana keagungan ciptaan-ciptaan Allah ini. Ini menunjukkan betapa agungnya sang pencipta yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Apa tidak bisa memasukkan ini dalam tengah-tengah pelajaran kepada anak-anak kita? Guru matematika bisa mengajarkan, bisa menyelipkan. Apalagi guru, apa kalau PMP dulu, kalau sekarang apa? PPKN. Ya. PPKN apalagi, isinya kan tentang akhlak, tentang karakter, tentang ya, kebangsaan. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Ya. Toh agama kita itulah agama akhlak. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasul SAW, hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Bahkan akhlak yang diajarkan di dalam agama kita jauh lebih sempurna dibandingkan akhlak yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran yang lainnya. Makanya Nabi SAW sampaikan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti ketika Nabi SAW diutus, apakah sudah ada ajaran akhlak mulia? Sudah ada. Tapi Nabi menyempurnakan supaya lebih sempurna lagi. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman. Ini pernah kita bahas dahulu ketika awal kita membuka kajian ini. Pembahasan tentang akhlak itu luas sekali. Akhlak kepada Allah yang pertama. Ya. Kemudian akhlak kepada manusia. Manusia ini banyak. Ada manusia yang terdekat sampai yang terjauh sekalipun. Manusia yang terdekat adalah orang tua, anak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada kerabat. Ini yang dekat-dekat agak dikit keluar, akhlak kepada tetangga. Tetangga ada yang dekat, ada yang jauh, akhlak kepada tetangga jauh. Pindah ke lingkungan kerja, akhlak antara atasan dengan siapa? Bawahan, majikan dengan pembantu. Ya. Lebih meluas lagi, ya, akhlak kepada non-muslim sekalipun. Ada dalam agama kita. Ini kita baru bicara akhlak kepada manusia, belum bicara akhlak kepada selain manusia apa? Hewan. Ada Ustaz akhlak kepada hewan? Ada. Akhlak kepada hewan dalam agama kita ada. Bahkan akhlak kepada sungai pun ada. Ya. Kepada lingkungan hidup ada aturannya. Saya pernah bawakan di sini kalau enggak salah sebuah tesis Himayatul Bi'ah fi Sunnah An-Nabawiyah. Pembahasan tentang menjaga lingkungan hidup dalam hadis Rasul SAW. Bukunya tebalnya segini. Akhlak kepada lingkungan ada dalam agama kita. Bahkan akhlak kepada malaikat yang tidak kelihatan pun ada. Nah, ketika ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, maka mereka akan terbuka wawasannya tentang agama. Maka tiga unsur tadi, siapa? Pemerintah, terus orang tua, terus guru. Kita harus bersinergi untuk menyadarkan anak tentang pentingnya pelajaran agama. Dan ketika kita berbicara tentang pelajaran agama, maka yang paling pokok adalah akidah. Pondasi seseorang ketika dia beragama. Ketika akidah ini rapuh, maka akan rapuh pula sendi-sendi kehidupan seorang muslim di dalam dia hidup sehari-hari. Makanya kita sering melihat anak-anak yang rapuh sekali. Cuma gara-gara diputus pacar, bunuh diri, kehilangan HP, kendat. Ini kan rapuh sekali. Teman-temannya ketika kelulusan pada apa namanya pilokan, rayunya dipilok, rambutnya dipilok, kelaminnya dipilok, coret-coret. Melu. Iya, ikut. Ikut-ikutan. Kenapa? Karena enggak punya pendirian, enggak punya pondasi. Berbeda dengan anak yang sedari kecil, dia sudah kita tanamkan akidah yang benar. Prinsip-prinsip keyakinan beragama yang benar. Maka dia tidak mudah untuk terbawa arus yang ada di sekelilingnya. Bahkan justru dia akan mewarnai lingkungannya. Manusia itu kalau enggak mewarnai ya diwarnai. Mending kalau diwarnai yang baik. Seperti kita saat ini. Mau gak mau kan kita akan diwarnai. Kalau gak mewarnai, ya diwarnai. Syukur-syukur mewarnai yang baik-baik. Ya. Akidah. Setelah akidah, kemudian turun kepada ibadah. Keseharian. Makanya Nabi SAW pesan kepada para orang tua. Muru awladakum bis-salati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Ajak anak kalian, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun, pukul kalau enggak mau. Wah, Ustaz, KDRT Ustaz itu. KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Saya pernah sampaikan dalam pengajian fikih pendidikan anak yang biasa disampaikan, yang biasa kami isi setiap hari Senin jam 10 sampai 11 di Masjid Manarul Ilmi di Purbalingga, Kedungguluh Purbalingga, bahwa memukul dalam agama kita itu aturannya ketat. Ya. Kalau enggak salah, aturan mukul itu kita bahas dalam 3 seri pengajian. Atau 2 atau 3, saya lupa. Ya, cari aja. Ya. Memukul ada aturannya kalau enggak salah. Jadi jangan diboyongkan kayak ngebuki maling. Murah. Ya. Tidak. Darban ghayra mubarrihin. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Tidak ada apanya? Tidak ada bekasnya. Murah marem, Ustaz. Tujuannya itu apa? Memaremkan diri atau mendidik? Pukulan itu sarana. Bukan tujuan. Apalagi tujuan untuk melampiaskan emosi. Bukan. Itu cuma sarana. Dan itu pun alternatif terakhir setelah yang lain-lainnya enggak bisa. Maka kewajiban orang tua mengajarkan sholat kepada anaknya. Diajak berangkat ke masjid. Dikenalkan dengan masjid. Ini salah satu tugasnya orang tua buat anak-anaknya. Indah sekali, subhanallah, ketika dikumandangkan azan. Berangkat. Bapak dengan siapa? Anak-anaknya digandeng. Ya. Pas sholat digandeng. Di sampingnya orang diculakan. Enggak. Digandeng. Anak mulai kenal dengan masjid. Jangan sampai jenengan termakan orang yang mengatakan, wah, mutuli ngerti dewek. Nah, wis gede tuli kok memecit dewek. Jere sapa. Coba orang-orang yang mengatakan seperti itu, deleng anake, wis gede pada nengdi, kelayaban, perapatan, ya, di pasar, ya lunalun, di mall, dolanan darah. Ya. Masya Allah, ini kenyataan. Ya. Ajarkan dari kecil. Walaupun tetap diperhatikan adabnya, etikanya juga diperhatikan. Enggak kemudian seperti yang saya katakan tadi, diumbar di masjid, enggak. Tanggung jawab orang tuanya. Digandeng anaknya. Ya. Diajari ini tempat beribadah, ini tempat suci, ini rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti ada etikanya. Ya. Jangan teriak-teriak. Ya. Yang tenang. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Kalau bukan kita yang mengajarkan, siapa yang akan mengajarkannya? Kadang-kadang kita prihatin. Banyak anak-anak di masjid. Lari ke sana, lari kemari. Ya. Imamnya kan cuma satu. Masa ada imam dua? Ya, tidak mungkin. Jamaahnya anak-anak semua, Masya Allah. Ya mungkin pertamanya begitu akan apa namanya, begitu akan mulai sholat, iya diingatkan sudah. Ya, anak-anak sholatnya yang tenang. Saat itu aja begitu Allahu Akbar mulai sing lutak-lutik, sing itek-itekan ya. Kaya rata udati bocah cilik. Tapi kalau sama ayahnya di situ mending ya. Bapak anak mending ya. Ada sebagian masjid dibikin bapak anak kafe. Ya Allah Pak, kayak dari orang tua dibuat cilik yuk. Yang namanya anak dicecer-cecer, masya Allah, itu kesempatan emas. Ya. Ada lagi malah dibikin, udah bapak lantai satu, anak-anak lantai dua semuanya. Wah, Allahu Akbar, bal-balan temenan. Ini realita, saya bicara realita. Ya. Saya pernah sholat di masjid yang seperti itu. Ya. Rokaat pertama sampai mau rokaat kedua. Bahkan ketika rokaat kedua masih terdengar. Ya. Bukan hanya obrolan. Ya. Main-main di atas. Gak seperti itu. Ya. Diselang-seling itu lebih aman. Ya. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ya. Jadi yang simpel-simpel di rumah, adab makan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada anak kecil di zaman beliau kurang beretika dalam makan, karena tangannya kemana-mana ketika makan. Ya, maka Nabi SAW pun langsung menegur, ya gulam, leh. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, duk, sambillah. Jangan lupa baca, bismillah. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, makanlah yang terdekat darimu. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan. Berupa etika, berupa adab. Dan ini harus rutin setiap hari. Supaya menjadi kebiasaan yang baik. Anak masuk rumah. Ketika dia blues. Kenapa tidak ditegur sama orang tuanya? Kenapa tidak ditanya, nak, sudah salam belum? Kenapa kita biarkan anak kita bludas? Bludus masuk rumah sendiri Ustaz. Enggak pakai salam. Justru karena rumah sendiri itu kita perlu salam. Karena salam adalah doa. Masuk rumah orang lain, salam, rumah sendiri tidak salam. Orang lain rumahnya didoakan, rumah sendiri tidak didoakan. Ini aneh bin ajaib. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi pembahasan tentang kebaikan yang bersifat agama. Terus yang kedua tadi, kebaikan yang bersifat dunia. Seperti apa Ustaz? Contohnya adalah ilmu-ilmu pengetahuan umum. Ya, yang bermanfaat. Contohnya kedokteran. Ya. Masya Allah ya. Betapa banyak manfaat yang ditimbulkan dengan adanya ilmu kedokteran. Kalau dahulu tingkat kematian ibu dan anak. Ya, ibu saat melahirkan dan anak saat dilahirkan itu kan tinggi sekali. Alhamdulillah dengan adanya ilmu kedokteran banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dihasilkan. Ya, anak yang lahir dengan prematur. Belum saatnya keluar, sudah keluar. Ada alat inkubator yang dahulu belum ada. Ya. Kemudian orang-orang yang gagal ginjal, ada apa kalau cuci darah ya? Cuci darah buat apa biasanya? Apa? Enggak, buat apa yang rusak? Ginjal ya, betul ya. Gagal ginjal, ada cuci darah. Coba dahulu, sebelum ada ilmu kedokteran modern. Gagal ginjal sudah. Ya, tinggal nunggu waktu saja. Ya. Ada penyempitan di pembuluh jantung, sekarang ada masang ri. Banyak orang yang hidup isinya di sini apa? Ring semua. Kalau dahulu sempit ya wis. Gak dinunggu bae waktune. Ya. Ini termasuk kebaikan. Ketika kita punya ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain. Ya, enggak mesti kedokteran yang sifatnya modern, yang sifatnya tradisional. Kita punya ilmu bagaimana ngobati pilek badannya. Bayi pilek enggak mesti harus dikit-dikit bawa ke dokter, minum obat penurun panas, diblonyoi disit nganggo. Tahu enggak ini? Brambang, betul ya? Brambang di tumbuk kemudian dipulonyoi kepada anak, ya batuk, ya banyak obat-obat sering kita. Kita punya ilmunya, pengetahuan umum tentang dunia, ajarkan kepada orang lain. Ya. Kalau ibu-ibu apa Ustaz? Ya paling resep masakan, masakan sing enak, cara nggawe sambal goreng, ya. Supaya enak bumbunya pas, ajarkan kepada orang lain. Itu termasuk kebaikan. Ya. Bapak yang punya ilmu tentang merawat kendaraan supaya bersih, enggak boleh balik ke bengkel, merawat sendiri, bisa ajarkan sama orang lain. Ya. Alat-alat elektronik supaya enggak cepat ya rusak, enggak gonta-ganti, gimana caranya supaya baterainya itu awet, caranya bagaimana? Bagikan tips itu kepada orang lain. Inilah termasuk kebaikan dalam urusan duniawi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Inilah pembahasan terakhir kita tentang hadis nomor 29. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke hadis nomor 30. Ustaz, saya punya teman yang suka menasehati. Tapi ketika menasehati malah yang dinasehati sakit hati. Karena jika menasehati bahasanya enggak enak. Contoh, kamu kan imam, kok bacaannya salah semua? Kamu tuh harus ngaji lagi. Cari guru yang pintar sana. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Dinasehati. Dia menasehati maka dia harus dinasehati. Sampaikan kepada dia bahwa nasihat itu harapannya untuk perbaikan. Sehingga nasihat itu kalau bisa diterima. Supaya nasihat diterima, itu perlu ada cara dan etika dalam menyampaikan nasihat. Jadi, tujuan dari nasihat itu bukan sekedar kita membebaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah, bukan. Bukan hanya sekedar ma'dziratan ila rabbikum. Bukan. Itu salah satunya. Salah satu kita menyampaikan nasihat adalah untuk menggugurkan kewajiban nanti di hadapan Allah. Supaya nanti kalau ditanya, kamu ngelihat itu kenapa? Sudah saya sampaikan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, la'allahum yahzarun. Tujuan yang kedua adalah supaya diterima nasihatnya. Jadi bukan sekedar kita menggugurkan. Kalau menggugurkan, hei sholat, orang sholat neraka. Sekedar menggugurkan. Tidak hanya itu, tapi kita juga berupaya supaya nasihat itu diterima. Supaya diterima bagaimana? Kemarin kita sudah sampaikan kisahnya Nabi Musa dan Harun ketika diutus untuk menasihati Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, nasihati Fir'aun dengan kalimat yang halus. Imam masjid ini kalau Fir'aun ini parah nanti. Ya jelas Fir'aun lah. Wong Fir'aun saja disuruh lembut. Masa imam masjid cara menyampaikannya tidak enak. Sampaikan yang halus. Kemudian kalimat bacaanmu salah semua. Ini gak proporsional ini. Salah semua. Mulai dari A sampai Z. Orang mungkin. Ya. Minimal dia alhamdulillah benar. Berarti kan enggak semuanya salah. Ya. Kan pakai, bisa pakai kalimat. Masya Allah Pak, bacaannya secara umum bagus. Cuman ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ada beberapa. Ya. Ada yang berat. Saya punya kenalan itu guru, bagus sekali bacaannya. Kayaknya kalau jenengan belajar ke sana nanti jenengan ngimami tambah jos. Enak bahasanya. Ya. Atau bisa juga caranya tidak secara langsung. Anda yang punya kenal Ustaz itu, Anda bikin pengajian tahsin di masjid itu. Ya. Sehingga mau tidak mau semuanya termasuk imamnya akan ikut belajar lagi. Itu kan sebenarnya bentuk nasihat tapi tidak langsung. Dan enggak perlu kalau jenengan sudah berniat seperti enggak perlu Anda sampaikan kepada imamnya, "Ge, aku ngundang ge ben kau melu ngaji." Paham? Ora perlu. Ya, wong dari awal niatnya adalah secara tidak langsung, ya sudah, secara tidak langsung. Ya, biar nanti dia ikut, ya. Ustaz, tapi malah di imamnya enggak berangkat, Ustaz. Nah, ini nanti jenengan bisa sampaikan, "Masya Allah Pak Imam, jamaah pada rindu sama jenengan kemarin digolet-golet." "Apa iya?" "Iya, temenan." Nah, padahal sebenarnya jeneng orang mangkat. Ya. Tapi enggak perlu disampaikan seperti itu sama dia, yang penting dia mau berangkat. Ya. Ini beberapa tips untuk mengajar. Ustaz, anak saya umur 4 tahun, dia minta sekolah. Apakah ada rekomendasi sekolah yang bagus? 4 tahun, sekolah di rumah aja. 4 tahun, ya, masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil. Lebih baik Anda sebagai orang tua bikin sekolah di rumah. Caranya bagaimana Ustaz? Bikin papan tulis. Enggak ada papan tulis, tembok jadi papan tulis. Ya. Anda bikin sekolah di rumah, home schooling. Ya. Jangan anak usia 4 tahun. Sekarang banyak anak usia 11 tahun, usia SD aja bikin home schooling di rumah. Ya. Anda sendiri. Ya, Anda sendiri yang berusaha untuk ngajari anak. Ustaz, bagaimana cara menasihati guru yang sekuler? Kasih dia buku. Kasih dia buku. Ya, dan ketika kasih dia buku, ini namanya guru ya. Jadi jangan, "Pak, ini tolong dibaca ya supaya Bapak benar." Bukan. "Pak, saya ini nemu buku ini. Coba menurut Bapak buku ini bagaimana?" Ya. "Saya ini kan murid Bapak, saya takut nanti baca yang enggak benar. Bapak ini saya pandang lebih banyak makan asam garam." Memang betul kan? Ya, sudah banyak asam dan garam yang dihabiskan kan? Betul juga. Ya. "Tolong saya mohon bantuannya agar ini diteliti." Intinya sebenarnya ingin supaya guru itu baca. Ya. Ustaz, saya ingin bertanya tentang cara menyikapi kedua orang tua saya yang kurang setuju dengan saya ketika saya ingin melanjutkan untuk masuk ke pondok. Apakah saya ikuti kata orang tua saja untuk bekerja atau bagaimana solusinya? Tergantung. Apakah Anda disuruh bekerja karena orang tua tidak mampu lagi untuk bekerja? Karena sudah lanjut usia tidak bisa bekerja sama sekali sehingga mereka mengandalkan Anda sebagai akan dijadikan sebagai tulang punggung, atau orang tua sudah berkecukupan cuman ingin melihat anaknya cepat segera bekerja? Kalau misalnya yang pertama, maka ya gimana lagi, ya bekerjalah, dan di sela-sela bekerja sambil ngaji. Alhamdulillah pengajian-pengajian rata-rata pada maghrib sampai isya sudah selesai pekerjaan. Sudah, ini kan pada pekerja semua. Ya. Sudah selesai. Atau kalau pagi-pagi biasanya hari Ahad. Bisa. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar agama sekalipun bekerja. Bagaimana kalau seandainya orang tua itu sebenarnya masih punya penghasilan dan Anda cuma sekedar pengin orang tua melihat Anda bekerja. Anda bujuk orang tua. Anda bujuk orang tua, sampaikan kepada orang tua bahwa saya butuh modal, ya, untuk bekerja. Modal di sini adalah attitude, ya, modal kepercayaan, modal amanah, ya. Karena sekarang justru yang diprioritaskan di tempat-tempat pekerjaan itu adalah keamanahan sebelum keahlian dan kecerdasan. Banyak orang pintar tapi keblinger, ya. Biasanya perusahaan milih antara yang pintar banget tapi suka bohong, ya, dengan yang sedang-sedang tapi jujur. Akan lebih banyak memilih yang sedang tapi jujur. Saya ingin digembleng akhlak saya di pesantren sehingga saya punya modal yang cukup untuk bekerja nanti. Pendekatan seperti itu pada orang tua. Ini bahasa yang sebenarnya sesuatu yang lebih mudah diterima oleh tingkat pemahaman orang tua. Karena kalau pakai bahasa-bahasa yang saya pengen ngejar surga, pengen akhirat, itu kadang-kadang orang tua sudah aja terlalu fanatik lah. Ngejar akhirat kok fanatik, ya. Makanya tadi saya kasih alternatif cara penyampaian yang tadi di awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.